Belakang pematang tua ku membantu ku Ernando. Sebab minggu bas pustaka kam silati pras beranten kuban penading adindu. Bagai pepaksa senang Tuhan ini.